Selamat malam sayang, selamat tidur sayang, mimpi indah tentang kau dan aku. Panggil namaku sebelum terbang di atas awan, berdua selalu berdua. Sayang, selamat malam. Sayang, selamat tidur. Sayang, mimpi indah kau dan aku. Selalu berdua. Sayang, selamat malam. Sayang, selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang kau dan